Bolehkah kita berdoa agar dihentikan hujan? Berdoa untuk dihentikannya hujan itu disebut istisha. Kalau minta hujan istisqa. Minta dihentikannya hujan istisha. Kalau memang hujan itu bermadarat, ya, dalam arti menyebabkan hal-hal yang berbahaya, boleh. Ya, tapi afdalnya seperti yang dikatakan Nabi, ya, bahwa hujan itu dialihkan ke tempat yang lebih aman. Kalau tujuannya begitu, di sini dikatakan agar kita dapat berolahraga. Olahraga sambil hujan juga tidak apa-apa, boleh ya. Artinya bukan suatu sebab yang sangat penting atau apa menjadi alasan untuk apa untuk istisha kalau hanya karena untuk berolahraga saja.